يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara saudari adik-adik anak-anakku para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Jawa Tengah Indonesia rahimani wa rahimakumullah dan juga para pemirsa dan para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin dan masih pula dalam bab Bayani Kathrati Turukil Khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, banyaknya jalan-jalan untuk bermujahadah. Karena sebelumnya dua bab sebelumnya kalau tidak salah kita belajar tentang apa? Al-mujahadah. Seperti yang telah saya sampaikan, seakan-akan penulis itu menjawab pertanyaan kita setelah beliau rahimahullah Al-Imam An-Nawawi mengajari kita ayo bermujahadah, ayo bermujahadah. Kemudian kita tanya, lah caranya gimana? Atau sebelumnya, yang lebih pantas untuk bermujahadah itu siapa? Kemudian beliau menyusun bab sebelumnya tentang anjuran untuk memperbanyak ibadah di akhir kehidupan. Berarti siapa yang lebih pantas bermujahadah? Kita semua. Terutama yang lebih apa? Tua. Karena usia tua adalah usia yang dimungkinkan untuk segera wabillahi taufik wal hidayah. Kemudian setelah itu kita bertanya lagi, seakan-akan kita bertanya, lah terus caranya bagaimana? Maka beliau menyusun bab ini. Oh, caranya banyak. Beliau terangkan jalan-jalan dan cara-cara untuk bermujahadah. Sampai pada pertemuan yang lalu beliau membawakan hadis tentang apa? Wudu. Yang bisa kita simpulkan, oh berarti wudu itu termasuk salah satu jalan kebaikan dan cara untuk bermujahadah. Baik, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan hadis berikutnya yaitu hadis ke-130 atau hadis ke-14 dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah al-imam an-nawawi rahimahullah taala, berkata penulis buku ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Allahumma amin. Ar-Rabi'a Asyara, yang ke-14. Anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, masih bersambung ya. Hadis ini masih berasal dan berujung dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dimulai hadis ke berapa itu? Ke-6. Ya. Hadis ke-6 itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampai sekarang hadis ke berapa? 14. Anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salat wajib yang 5 waktu. Berarti apa saja? Dulu guru bahasa, guru agama saya itu menyingkat dengan Islam. Dulu, rahimahullah. Namanya Pak Mingat, rahimahullah ta'ala. Kalau ngajar itu tangannya nempel di bangku saya, di meja saya. Ya. Jadi saya melihatkan tangan beliau, rahimahullah rahmatan wasiah. Beliau mengatakan Islam katanya. Walaupun ini definisi Islam secara apa? Secara parsial. Dan Islam tidak hanya sholat, tapi salah satu yang ciri paling utama Islam itu ya memang sholat. Kok ya pas gitu loh. Disingkat jadi Islam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ini salat 5 waktu. As-salawatul khamsu, yakni dari salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya. Dari isya ke subuh, dari subuh ke zuhur, kan ada jarak waktu nggih. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, terus begitu di antara salat 5 waktu. Ini di sela-sela, ini dari salat 5 waktu satu ke yang lainnya. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan dari satu jumat ke jumat yang lainnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari satu ramadhan ke ramadhan yang lainnya. Ramadhan kurang pinten dinten, sekitar 120-an kurang mungkin. Betul. Sekarang kan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rejab, Ruwah. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Niku pun 30, 36, sekitar 150-an sudah dikurangi. Atau 29 kali 6 atau 5 begitu. Berarti sekitar 150-an hari itu puasa insyaallah taala. Leres ya? Rabiul Awal toh? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Wong Jawa niku. Kalau yang betul ya Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, atau Jumadal Akhirah. Rejab atau Rajab, Sya'ban. Wong Jawa ya Rejab, Ruwah. Baik, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Ada apa? Mukaffiratun lima bainahunna, adalah menghapuskan dosa di antara antaranya. Jadi sholat lima waktu dari satu ke yang lain, dari isya subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, begitu. Itu penghapus, menghapuskan dosa di antara antaranya. Misalnya bar maghrib nggawe dosa, ya, maka akan terhapus dengan apa? Sholat isya. Ba'da isya bikin dosa, na'udzubillah min dzalik, maka ada kesempatan untuk menghapus dengan sholat sholat subuh. Begitu seterusnya. Kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, itu juga wong sedino be akeh dosane, ya kan? Kemungkinan besar lah ya. Apalagi satu satu pekan. Apalagi satu tahun dari Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya. Itu ada penghapusan dosa di antara antaranya. Dosa yang bagaimana? Kemarin saya diingatkan tentang masalah wudu. Apakah semua dosa itu akan terhapuskan, Ustaz? Bagaimana kalau dosanya itu mendolimi orang lain? Tentu kalau kaitannya dengan Bani Adam, dosanya dengan Bani Adam harus minta maaf dan mengembalikan barang yang diambil. Itu syarat untuk bisa dapat pengampunan dosa. Termasuk kalau dosa besar. Dosa besar harus diiringi dengan apa? Taubat. Ya. Berarti dosa besar itu harus diiringi dengan taubat. Dosa yang kaitannya dengan Bani Adam harus dikembalikan apa yang pernah kita ambil dari dia. Nah, kita ulangi. Antara sholat lima waktu satu dengan yang lainnya, antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah menghapus dosa yang terjadi di sela-selanya. Dengan syarat, idza tunibatil kaba'ir, selama tidak melakukan dosa besar. Ini selama dosa besar dijauhi. Dari sini bisa diambil beberapa faedah. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Faedah yang pertama, bahwa dari sholat yang pertama ke sholat yang lain adalah penghapusan dosa. Kesempatan besar nopo mboten? Besar. Maka kita jangan putus asa. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha pemurah. Allah itu maha pengampun. Sampai untuk mengampuni saja, Allah siapkan syariat-syariat supaya hamba-hambanya bisa mendapatkan ampunan. Saking cintanya Allah untuk mengampuni hambanya. Saking senengnya Allah untuk ngampuni kulolan panjenangan, Allah tetapkan syariat-syariat itu. Jadi kita ini jangan putus asa. Bahkan dalam satu hadis disebutkan yang artinya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, dan ini tidak mungkin, kita pasti banyak dosa. Seandainya kita tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan ciptakan hamba-hamba yang lain yang berbuat dosa dan Allah akan ampunkan. Itu bukan berarti kita harus berbuat dosa, enggak. Itu artinya Allah senang sekali mengampuni dosa. Dalam hadis yang sebelumnya kayaknya sampun di apa namanya, sudah kita pelajari ya, Pak ya. Hadis tentang Yabna Adam, wahai Ibnu Adam. Lau da'autani wa rajautani thumma yabna Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai Ibnu Adam, selama engkau minta kepadaku, selama engkau terus berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dirimu seberapapun besar dosamu, dan aku tidak peduli. Yabna Adam, wahai anaknya Adam, lau balagat dhunubuka, seandainya dosa-dosamu mencapai ananas sama, sejauh mata memandang ke langit. Anan as-sama, anan sama itu adalah sejauh pandangan mata ke langit. Pinter niku tapi. Jadi seandainya dosa kita itu ditumpuk-tumpuk sampai sejauh pandangan mata ke langit, saya kasih gambaran, sejauh pandangan mata ke langit, benda apa yang masih bisa kita lihat di langit? Bintang. Sing paling cetha welo-welo matahari. Matahari itu jauh atau dekat? Pinten? Pinten meter? Kalau ada yang ingat mungkin ya, sekian juta tahun cahaya. Jadi kalau cahaya ditembakkan swah, melayu berjuta-juta tahun, swah, itu sampai sekian juta tahun perjalanan itu sampai matahari. Kayak model ngeten iki lho, itu kan jarak pakai cahaya. Kalau ini pakai tembakan air, kecepatan air, sret, berapa menit? Detik ya, detik berapa meter paling? Ya, 2 meter paling ya, 2 meter gitu. Nah itu 1 detik 2 meter. Maka kalau dia 1 tahun kecepatan tembakan air, ya tinggal ngepingki. Tapi ini cahaya, 1 detik saja sudah berapa? Sret, tekan kantor pos, kantor pos. Dari sini ditembakkan, kantor pos sudah lihat. Itu selama perjalanan berjuta-juta tahun cahayanya, seret. Itu matahari. Masih kelihatan. Bahkan mungkin ada bintang yang jauhnya lebih dari matahari. Itu saja masih kelihatan. Seandainya dosa kita ditumpuk sampai paling jauh sana itu, sebatas jauhnya mata memandang ke langit, sumastaghfartani, kemudian kau minta ampun padaku, ghafartu laka wala ubali, niscaya aku ampuni engkau. Dah, enggak peduli Allah. Jadi syaratnya minta ampun. Yabna Adam, wahai Ibnu Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, seandainya engkau datang membawa dosa sepenuh bumi. Jadi summa laqitani, kemudian kau mati menemui diriku mempertanggungjawabkan dosamu yang sepenuh bumi. Wala tusyriku bi syai'a, tapi kau tidak menyekutukan aku dengan apapun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang dengan membawa ampunan sebesar itu. Masya Allah, niki kesempatan apa mboten? Kesempatan. Tapi syaratnya tadi, berharap pada Allah, minta ampun pada Allah, bermujahadah, supaya dosa-dosa kita ini diampunkan oleh Allah. Allah itu senang sekali ngampuni dosa hambanya. Allah senang sekali melihat taubatnya hambanya. Sampai digambarkan bahwa Allah itu sangat senang menerima taubatnya hambanya, dan kesenangannya itu melebihi kesenangan seseorang yang kehilangan barangnya di tengah padang pasir, kematian sudah di depan mata, tiba-tiba barangnya mak pentungul muncul ketemu. Ibaratnya lagi perjalanan jauh di tengah padang pasir, ngasuh sedilit, leyeh, selonjor, melek. Lho ki mobilnya nanti. Padahal perbekalannya semua di situ, airnya di situ, kalau zaman sekarang HP-nya di situ. Cari kemana-mana nggak ada, di tanah lapang nggak kelihatan. Akhirnya sudah putus asa, kembali ke tempat semula, menunggu kematian menjelang menjemputnya. Tiba-tiba, reng, apa sih ki? Apa malaikatnya wis teko kowe? Ternyata mobil di sampingnya langsung jembelik. Ya Allah, seneng banget. Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau adalah hambaku, katanya. Saking senengnya le ngomong kualik. Ya nih, kalau dalam hadis itu apa? Akhto'a min syidatil farah. Salah ngomong saking senengnya. Harusnya, ya Allah, aku hambamu, engkau Tuhanku. Saking senengnya kualik-walik. Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang menerima taubatnya hambanya dibandingkan orang ini ketika menemukan kembali barangnya. Maka Allah sediakan sholat lima waktu, Allah sediakan sholat Jumat, Allah sediakan Ramadan, Allah sediakan umrah, Allah sediakan haji. Ini semuanya adalah untuk dalam rangka Allah mengampuni dosa hambanya. Ini buah mujahadah, ampunan dosa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bermujahadah. Kemudian faedah yang selanjutnya, nanti kan berarti antara satu sholat ke sholat yang lain itu mengampuni dosa dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Faedah yang selanjutnya adalah bahwa dosa-dosa yang diampunkan itu adalah dosa-dosa apa? Kecil. Lah, dene ming cilik. Cilik bewis lumayan. Kecil yang diampunkan udah luar biasa itu. Coba bayangkan kalau tidak diampunkan oleh Allah, akan bertumpuk. Dan pada hadis tentang berwudu, bahwa kalau berwudu dosanya akan apa? Berjatuhan. Itu diantara faedahnya, dosa itu kalau enggak diampuni oleh Allah, nempel di anggota tubuh. Jadi raine saya kandel, tangane saya kandel, kakine saya gedebel, mripate saya gedebel. Akhirnya wajah ini berat untuk beribadah, tangan ini berat untuk ngibadah, kaki berat untuk beribadah, mata sulit untuk bangun beribadah kepada Allah. Buat baca Quran kok saya getebel. Nah, itu dibersihkan dengan wudu. Itu diantara faedah hadis yang kemarin itu. Nah, kalau tidak ada ampunan dari Allah, getebel kita ini. Dosa itu memperberat badan. Dosa itu membuat seorang sulit untuk beramal saleh. Pernah saya sampaikan dulu pada kajian persiapan menjelang Ramadan. Di antara persiapan itu adalah napa? Tobat. Supaya badan ini ringan. Karena dosa itu memperberat badan. Dan yang membuktikan itu bukan sekelas sekaliber kita, tapi sekaliber ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan, saya terhalang sholat malam selama 5 bulan atau 6 bulan gara-gara satu dosa. Itu faedah kata-kata itu luar biasa sebetulnya. Satu, bahwa dosa itu menghalangi seseorang dari ibadah, di antaranya sholat malam. Dua, ulama dulu sangat berusaha menjauhi dosa. Makanya ingat sekali dosa apa yang mereka lakukan. Ketika ditanyakan, memang kamu dosa apa? Kesalahan apa yang menghalangi kamu sehingga, kesalahan apa yang kau lakukan sehingga menghalangi dirimu untuk melakukan sholat malam selama sekian bulan? Kata ulama tadi, suatu saat saya melihat seseorang sedang menangis. Mungkin di pojok masjid, lagi nangis. Terus komentar dalam hati. Saya bilang dalam hati. Itu nangisin, nangis riak, pamer. Dalam hati. Dengan kata-kata itu, dia terhalangi dari sholat malam. Padahal betapa sering hati kita batin. Bujune ngapa didik, batin. Anaknya ada apa sedikit, batin. I paling lagi, subhanallah. Suudan itu sering banget. Ini, mungkin ini yang terkadang memberatkan kita untuk melakukan ibadah. Kita gak sadar. Suudan sama istri, suudan sama suami, suudan sama anak, suudan sama tetangga, suudan sama temannya, suudan karo ustate, suudan karo muride. Betul. Barangkali ini yang menghalangi kita dari ringan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, kita semuanya. Baik, itu faedah yang nomor 2. Terus bagaimana dengan dosa-dosa besar? Oh, faedah nomor 3. Ternyata dosa itu terbagi menjadi 2. Ada dosa kecil, ada dosa apa? Besar. Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang diancam. Di antaranya adalah dosa-dosa yang diancam dengan neraka. Itu dosa besar. Atau dosa yang diancam dengan hukuman berat di dunia. Itu ciri dosa, dosa besar. Diancam dengan neraka atau diancam dengan hukuman berat di dunia. Atau diawali dengan laknat. Ya, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal dilaknat yang dosa besar. Kalau yang diancam dengan neraka jelas kekafiran, syirikan, kemunafikan, itu dosa besar. Atau yang diancam dengan hukuman berat di dunia. Contohnya apa? Mencuri. Kemudian apa lagi? Potong tangan. Zina. Dan yang membunuh. Itu kan hukumannya potong tangan, rajam, kisos. Atau yang diancam dengan laknat. Pelakunya dilaknat. Misalnya la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Misal untuk penunggu segorolor. Ya. Penunggu segoro lor. atau untuk Wedhusawa, misalnya begitu, ya, yang diyakini menunggu gunung berair, oh berair, misal kalau ada gunung berair ya berarti penunggunya Wedhusawa, misalnya begitu. Dan yang lain-lain, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau untuk penunggu sungai tertentu, atau laut tertentu, atau gunung tertentu, atau pohon tertentu, berkorban untuk ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang suka ngerubah patok tanah. Ya. Siapa yang suka ngerubah patok tanah? Ya yang suka ngerubah. Entah itu petani atau petugas tukang ukur. Disogok, jadi geser patoke. Ya dan yang lain-lain, merebut haknya orang. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Nah, Allah melaknat orang yang suka melaknat kedua orang tuanya. Caranya bagaimana? Gerayal-gerayalan karo kancane, dia akhirnya menjelek-jelekan orang tua temannya, akhirnya temannya balik menjelek-jelekan orang tua dia. Ini namanya melaknat orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dosa-dosa besar cirinya. Ya. Adapun dosa-dosa kecil selain itu, nggih, selain itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam doa, dari segala macam dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Baik. Ini hadis ke 130. Berarti di antara jalan-jalan kebaikan itu adalah napa? Salat 5 waktu. Apalagi? Salat Jumat, apalagi puasa Ramadan dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Hadis selanjutnya, hadis ke 15. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, al-khamisa asyara, yang ke-15. Anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Suatu saat Kanjeng Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, maukah kalian aku beritahu, ala ma yamhullah bihil khataya, perkara yang Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dengannya, perkara yang Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dengannya, wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa mengangkat derajat kalian. Maukah kalian kutunjukkan satu amalan yang apabila kalian kerjakan, maka Allah akan hapuskan kesalahan kalian, Allah akan angkat derajat kalian. Masya Allah. Berarti ada satu amalan manfaatnya dua. Satu, menghapus kesalahan. Yang kedua, napa? Mengangkat derajat. Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tentu saja kami mau. Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i 'alal makarihi. Isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu, 'alal makarihi, dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kasih 2 menit Pak Takir. Insyaallah 2 menit ya. Jam ini yang dipakai ya. Insyaallah. Menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang sulit. Yakni dalam kondisi dingin mungkin. Ini apalagi di hari-hari ini, musim ketiga, nggih, dingin. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi sering datang sholat jamaah, datang ke masjid, ta'lim dan yang lainnya, terutama sholat jamaah, terutama sholat jamaah. Wa intidharu sholati ba'da sholah, dan menunggu satu sholat atau menunggu sholat setelah satu sholat. Wa intidharu sholah ba'da sholah, menunggu sholat berikutnya setelah sholat ini selesai. Nunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Nunggu sholat subuh. Masya Allah. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini adalah kebaikan. Fadhalikumur ribat. Itu adalah ar-ribat. Kedudukannya seperti berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ada beberapa faedah dari hadis ini, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.